Qanafidini azzakumullah. Sebelum kita masuk pada pembahasan masalah-masalah yang berkaitan sebelum Ramadan, di sini ada beberapa faedah untuk melengkapi apa yang telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Faedah yang pertama ialah asma lisyam, nama lain dari as-shaum. Nama-nama lain untuk as-shaum, siam. Kalau siam atau shaum, puasa, ini nama yang ma'ruf di kalangan kita. Namun di sana kalau bina azzakumullah, ada beberapa nama lain untuk as-siam ini. Di antaranya as-shaum disebut juga dengan as-sabr, kesabaran. As-sabr diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shaumu syahrus sabri. Shaumu syahrus sabri wa thalathatu ayyamin wa thalathati ayyamin min kulli syahrin ta'jilu shaum ad-dahri. Puasa pada bulan-bulan kesabaran disebut di sini dengan istilah syahrus sabri, bulan kesabaran. Dan yang dimaksud di sini ialah shaum Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Puasa pada bulan kesabaran dan puasa 3 hari setiap bulan itu sama dengan puasa setahun penuh. Menunjukkan bahwasanya nama lain dari siam, dari shaum Ramadan ialah as-sabr, kesabaran. As-siam juga disebut dengan as-siyahah. Siyahah. Kalau siyahah, siyahah itu bahasa sekarang refreshing. Apa? Gak ngerti refreshing? Hah? Siyahah. Tamasya. Tahu tamasya? Ada sih misalnya. Ini menurut pendapat sebagian mufassirin diambil dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam beberapa ayat, di antaranya ayat at-ta'ibuna al-'abiduna as-sa'ihuna al-hamidun ila akhir ayat. Yang disebutkan di situ ialah kalimat as-sa'ihuna. As-sa'ihuna, orang-orang yang siyahah. Disebutkan dalam tafsirnya oleh sebagian mufassirin as-sa'ihun yani as-sa'imun. As-sa'imun, orang-orang yang puasa. Sehingga menurut penafsiran sebagian ahli tafsir tadi menunjukkan kepada kita bahwasanya as-siyam disebut dengan as-siyahah. Ayat yang senada disebutkan dalam surat At-Talaq. Asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin saihatin. Saihat yani saimat. Apa ya? Saihun saimun. Saihat saimat, orang yang puasa. Sehingga as-shaum yang namanya siam itu disebut juga dengan siyahah, refreshing. Hadza huwa. Ini nama lain dari as-siam, disebut dengan as-sabr, kesabaran. Disebut pula dengan as-siyahah, refreshing, tamasya. Kemudian hanafitina azzakumullah, kenapa disebut dengan Ramadan? Kenapa shaum Ramadan, puasa Ramadan disebut dengan Ramadan? Kalimat Ramadan kenapa kok disebut dengan Ramadan? Apa sebab penamaannya? Paham ya? Apa sebabnya kok dinamakan dengan Ramadan? Disebutkan oleh para ulama ada beberapa sebab. Ada yang mengatakan disebut dengan Ramadan li'annahu yarmidu az-dzunuba ay yuhlikuha wa yuhariquha. Disebut dengan Ramadan kenapa? Dikarenakan dia meromatkan dosa. Yani dikarenakan Ramadan itu membinasakan, menghapuskan, menghancurkan dosa-dosa seorang. Ini sebab yang pertama. Dinamakan Ramadan dikarenakan menghapuskan dosa-dosa pelakunya dengan dia melaksanakan siamu Ramadan, dihapuskan dosanya. Ini bisa dicarikan dalil hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaih, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, yang menunjukkan bahwasanya Ramadan satu di antara sebab hapusnya dosa seseorang. Ini alasan yang pertama. Ada yang mengatakan disebut dengan Ramadan ialah dikarenakan panasnya lapar. Ramadhan yarmidu itu keadaannya mulai memanas. Ini bisa berhujjah dengan hadis Zaid bin Thabit, salatul awabin hina tarmudul fisal. Salatul awabin hina tarmudul fisal. Salatnya orang-orang yang taubat, yang banyak taubat, ialah ketika anak unta itu kepanasan. Ramad tarmud, suatu keadaan ketika anak unta itu mulai kepanasan, yakni awal-awal teriknya matahari. Dari sini sehingga Ramadan disebut dengan Ramadan dikarenakan orang yang puasa itu merasakan panasnya kelaparan. Nah, panas sih kayak dalam perut itu rasanya ada yang memanggang, panas rasanya itu, kering, rontang begitu. Dan juga dikarenakan orang yang puasa itu melawan, mengupayakan, mengusahakan sekuat tenaga, payahnya, letihnya berpuasa, sehingga disebut dengan Ramadan. Paham ya? Dari kalimat tarmudu, yaitu suasana yang agak sedikit panas. Dikatakan Ramadan dikarenakan orang yang berpuasa itu merasakan panasnya lapar. Ada lagi yang mengatakan disebut dengan Ramadan dikarenakan memang kebiasaan orang-orang Arab mereka menamai bulan diambil dari bahasa-bahasa yang dulu sesuai dengan keadaan zaman yang terjadi ketika itu. Ketika diwajibkannya puasa Ramadan, pas awal kewajibannya itu jatuh pada zaman yang panas. Paham? Pada zaman yang panas, pada masa-masa musim-musim panas, sehingga mereka menyebutnya dengan Ramadan. Ramadan dikarenakan panasnya musim itu. Paham? Karena panasnya musim itu. Ini kebiasaannya mereka orang Arab. Tamam? Begitu. Kayak Rabi', Rabi'ul Awal, Rabi'ul Tsani. Kenapa dikatakan Rabi'? Dikarenakan pas zaman waktu itu ialah musim semi. Musim semi. Dikasih nama Rabi'ul Awal, musim semi yang pertama ini. Rabi Uzani musim semi yang kedua. Agar. Ini kebiasaannya orang-orang Arab. Menamakan bulan diambil dari bahasa-bahasa mereka terdahulu, disesuaikan dengan kondisi musimnya. Pas musim semi dikatakan dengan Rabi'. Kebetulan ketika jatuhnya Ramadan, jatuhnya puasa, kewajiban puasa pas jatuh pada musim panas ketika itu. Akhirnya mereka menyebut dengan Ramadan. Hah? Ramadan. Karena panasnya. Hadahwa. Ini beberapa sebab kenapa Ramadan disebut dengan Ramadan. Demikian disebutkan oleh para ulama. Ala kulli hal, apapun sebabnya, ia masyhur dan ma'ruf di kalangan kaum muslimin, ya Ramadan. Tamam? Dan dikarenakan juga disebutkan dalam ayat Al-Quran dengan syahru Ramadan, bulan Ramadan. Demikian pula disebutkan dalam hadis dengan nama Ramadan. Ya sudah, kita namakan dengan Ramadan. Entah dulu-dulunya kenapa dikatakan Ramadan, la yahumuna dzalik, tidak begitu penting bagi kita. Cuman disebutkan ini semua sebagai faedah supaya kalian tahu pembahasan-pembahasan para ulama tentang masalah ini. Faedah yang berikutnya ialah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Siyam dari Syarah Umdah. Beliau punya kitab Syarah Umdatul Ahkam tapi enggak selesai. Nah, disebutkan ucapan beliau ini di bagian kitab Siyam, kitab puasa dari Syarah Umdahnya beliau. Beliau mengatakan puasa itu ada lima macam. As-shaumu khamsatu anwa'in. Puasa itu ada lima macam. As-shaumul mafruudu bisyar'i. Puasa yang diwajibkan secara syariat. As-shaum al-mafruudu bisyar'i. Puasa yang diwajibkan dengan syariat, yaitu shaumu syahri Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Dan ini mencakup dua, baik itu adaan atau qadaa, baik dalam bentuk ada menunaikan kewajiban puasa Ramadan, ini yang pertama, atau dalam bentuk membayar hutang Ramadan. Namanya apa? Puasa qadha, puasa nyaur. Ada dua macam. Paham ya? Ini semuanya berkaitan dengan puasa Ramadan. Yang pertama, puasa Ramadan dalam bentuk melaksanakannya seperti hari ini. Kaum muslimin mereka semuanya melaksanakan puasa Ramadan. Hadahwa. Jenis yang kedua, puasa nyaur. Misalkan ada musafir yang bepergian, enggak puasa, atau ada orang yang sedang sakit, enggak puasa, maka nanti selesai Ramadan di bulan-bulan yang lainnya dia mengqadha Ramadan yang tidak dikerjakan sama dia. Disebut apa ini? Jangan qadha. Ini yang nomor dua. Kemudian yang ketiga, wasaumul wajibu fil kafarat. Puasa yang wajib dalam bab kafarat. Puasa yang wajib dalam bab kafarat, penebusan dosa. Ini wajib. Nomor yang ketiga. Seperti kafaratnya orang yang berhubungan dengan istrinya di siang hari Ramadan. Hah? Kafaratnya ialah membebaskan budak yang beriman. Kalau tidak ada puasa, puasa dua bulan berturut-turut. Kalau enggak mampu juga memberi makan 60 orang miskin. Ini kafaratnya. Di situ ada unsur puasa. As-shaumul wajib fil kafarat. Puasa yang wajib pada bab kafarat. Tadi itu contohnya. Puasa dua bulan berturut-turut. Juga misalkan puasa 2 bulan berturut-turut karena kafaratnya bihar, atau kafaratnya membunuh orang dengan tanpa sengaja, ada yang semisalnya. Tamam, 2 bulan berturut-turut. Itu puasa yang wajib. Karena apa? Karena apa wajib? Apa karena puasa Ramadan? Hah? Tidak. Tapi dikarenakan apa ya, Ikhwan? Karena kafarat menebus dosa. Yang keempat ialah al-wajibu bin nadri. Puasa yang wajib juga karena nazar. Orang itu bernazar. Saya mau berpuasa 3 hari di bulan ini, misalkan nazar dia. Maka puasa itu yang asalnya sunnah saja, dikarenakan dia bernazar, maka menjadi wajib. Bukan karena kafarat, bukan karena Ramadan, namun dikarenakan nazarnya dia. Jenis yang keempat. Jenis yang terakhir ialah shaumut tatawwu. Shaumut tatawwu yaitu puasa-puasa sunnah. Yang ini maksudnya banyak. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Arafah, ada puasa Asyura, ada yang lain-lainnya. Ini 5 jenis model puasa. Ramadan adaan, Ramadan qadaan, puasa yang wajib karena kafarat, puasa yang wajib karena nazar, dan puasa sunnah tatawwu. Hadza huwa. Masyaallah. Ana bidina azakumullah. Sekarang kita masuk kepada beberapa permasalahan berkaitan tentang hal-hal yang harus dipahami sebelum masuknya Ramadan. Pembahasan yang pertama ialah masyru'iyatu shaumi Sya'ban. Masyru'iyat siam syahr Sya'ban disyariatkan untuk puasa pada bulan Sya'ban dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam istakmala siyama syahrin qattun illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin akthara minhu siyaman fi Sya'ban." Artinya, katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyempurnakan puasa dalam sebulan, menyempurnakan puasa dalam sebulan melainkan pada bulan Ramadan saja. Yani dari bulan-bulan yang ada itu Rasulullah berpuasa sebulan penuh itu hanya pada bulan Ramadan. Dan saya tidak pernah melihat beliau dalam suatu bulan yang beliau sangat sering berpuasa daripada Sya'ban. Maksudnya bulan Sya'ban Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu sangat sering puasanya. Sangat sering sekali puasanya. Berbeda dengan puasa-puasa pada bulan yang lainnya. Sehingga kalau untuk satu bulan penuh pada bulan Ramadan saja. Pada bulan-bulan yang lainnya, puasa yang paling sering beliau lakukan ialah puasa bulan Sya'ban. Dan ini khana bidina azakumullah menunjukkan masyru'iyahnya, menunjukkan disyariatkannya puasa Sya'ban, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dalam hadisnya Aisyah ini menunjukkan kepada kita puasanya itu mutlak. Puasanya itu mutlak, tidak mengkhususkan hari-hari tertentu pada bulan Syaban. Jadi paham ya? Kecuali kalau memang hari-hari itu disunnahkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk puasa. Seperti Senin Kamis, puasa Dawud 3 hari dalam sebulan, ada semisalnya. Ada labas. Dan inilah yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadza huwa. Sehingga disunnahkan memperbanyak puasa pada bulan Syaban. Disebutkan oleh para ulama, hikmah, alasan, sebab kenapa Rasulullah SAW sangat sering berpuasa pada bulan Syaban. Alasan yang pertama yang disebutkan oleh para ulama ialah ta'zimun li syahri Ramadan. Ta'zimun li syahri Ramadan wa shaumih. Wa ja'alu siyami fihi karratifati qabla al-fariidah fi shalah. Hikmah yang pertama ialah untuk mengagungkan, memuliakan bulan Ramadan. Mengagungkan, memuliakan bulan Ramadan. Dan menjadikan puasa Syaban itu diibaratkan seperti sholat sunnah qabliyah sebelum melaksanakan sholat yang fardu. Paham ya? Diibaratkan seperti sunnah rawatib para sholat sebelum orang tersebut melaksanakan kewajiban sholat yang wajib. Misalkan sholat zuhur yang wajib ya. Sebelum dia zuhur ada sunnah qabliyah yang rawatib. Agar sunnah qabliyah zuhur. Sehingga orang itu melaksanakan sunnah rawatib dulu qabliyah zuhur, baru kemudian melaksanakan sholat zuhurnya yang wajib. Demikian pula pada Syaban. Puasa pada bulan Syaban itu diibaratkan seperti itu. Puasa Syaban dulu yang sunnah, baru kemudian puasa Ramadan yang wajib. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, at-tamarrun wal isti'dad li siyami Ramadan. At-tamarrun wal isti'dad li siyami Ramadan. Tamarrun wal isti'dad, latihan. Untuk latihan dan persiapan untuk bulan Ramadan. Latihan, persiapan untuk puasa Ramadan. Begitu. Sebab kalau tambah latihan, yang biasanya tidak pernah puasa, biasanya mangannya oke, makan terus, pagi sudah nyemil, sudah syahi, sudah susu, sudah indomie, telur ila akhirihi, sudah tempe penyet, sudah nasi ayam, dan semisalnya, kemudian siangnya minum es, minum ini, minum itu, makan ini, makan itu, sorenya bakso dan segala macamnya, malamnya juga demikian, tambah lagi. Kalau kemudian tidak persiapan sebelumnya, kakek yang biasanya makan terus, kata wafil, katanya orang Yaman, kata yakul wafil, katanya mangan terus, tiba-tiba puasa dari mulai terbitnya fajar tasyrik sampai tenggelamnya matahari. Nah, kalau enggak persiapan, situ apa namanya? Kalau orang Sidayu bilang kaliren posone iku. Hah? Peler enggak kuat gitu kayak orang. Sampai makan enggak doyan. Ya maksudnya pengen enggak doyan di sini ya, Mama. Ya pokoknya mesti enggak makan sama sekali. Mangan. Semangatnya menggebu-gebu. Ini udah mau masuk apa namanya iftar ini. Enggak persiapkan makan 3 piring. Hah? Wah, sedang saya ini. 3 piring. Ternyata begitu sampai iftarnya 1 piring toh. Hah? Piring sudah. Gegeen. Hah? Minumnya sak paskom. Allah Ustaz. Agar sehingga perlu yang namanya tamarun, perlu yang namanya istiadat, latihan-latihan puasa terlebih dahulu sebelum masuknya Ramadan. Dan itu pada bulan Sya'ban. Latihan puasa sunnah di bulan Sya'ban, melatih diri puasa sebelum masuk ke Ramadan. Ini hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, disebutkan oleh para ulama, ialah dikarenakan bulan Sya'ban ialah bulan yang dilalaikan oleh orang-orang. Li'anna syahra Sya'bana yaghfalu anhu an-nas. Dikarenakan bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Kenapa ya ikhwan? Liwuqu'ihi baina syahrayn 'azimain, Rajab wa Ramadan. Dikarenakan bulan Sya'ban itu terjatuh atau jatuh di antara dua bulan yang besar dalam Islam, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Rajab dan Ramadan. Rajab ialah bulan Islam yang besar, Ramadan juga demikian. Sya'ban di mananya? Di mana Sya'ban itu? Di tengah-tengahnya antara Rajab dengan Sya'ban. Sehingga seringkalinya orang itu lalai, enggak perhatian dengan Sya'bannya, perhatian dengan Rajabnya. Rajab, Rajaban, Rajaban, Rajaban. Semangat. Begitu. Sya'bannya lupa. Ramadan semangat, Ramadan, Ramadan, Ramadan. Lupa dengan yang sebelumnya, dengan Sya'ban. Ayo. Maka dalam rangka untuk mengingatkan kaum muslimin bahwasanya Sya'ban itu juga merupakan bulan yang mulia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak puasa di bulan Sya'ban. Dan ini kana bidina asakumullah. Ada hadisnya. Dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam sunannya. Qala haddatsana Amr ibn Ali Al-Fallal an Abdurrahman ibn Mahdi qala haddatsana Thabit ibn Qais Abu al-Husn qala haddatsani Abu Sa'id al-Makhduri. Ayahnya Sa'id, Abu Sa'id al-Makhduri. Qala haddatsani Usamah ibn Zaid. Usamah ibn Zaid hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat dicintai, kecintaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Usamah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau wahai Rasulullah sering sekali puasa Sya'ban?" Sering sekali berpuasa di bulan Sya'ban. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, zaka syahrun taghaffalan nasu fihi anhu baina rajabin wa ramadhan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin wa uhibbu ay yurfa amali wa ana shaim. Rasulullah menjawab, Sya'ban itu ialah bulan yang sering dilalaikan oleh orang-orang. Sering dilalaikan oleh orang-orang. Dia jatuh antara Rajab dan Ramadan. Dan bulan itu ialah bulan di mana amalan-amalan hamba itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan kepada Allah Rabbul Alamin. Dan saya suka, kata Rasulullah, saya ingin amalan saya diangkat kepada Allah dalam keadaan saya sedang berpuasa. Hadzal hadis isnaduhu hasan. Rijaluhu thiqat illa Thabit ibn Qais Abu al-Husn fa huwa saduqun yahim. Fal hadithu hasan. Amr bin Ali al-Fallah imam. Abdurrahman bin Mahdi imam. Abu Sa'id al-Makhuri imam. Thiqah banyak meriwayatkan dari Abu Hurairah, Usamah bin Zaid sahabi. Yang sisa ialah Thabit ibn Qais, dan disebutkan dalam terjemahnya dia soduq yahim, dia rawi yang jujur dan pernah salah. Dan hadis ini tidak dimasukkan oleh para ulama termasuk kesalahannya, sehingga kembali kepada hukum asal hadisnya dihasankan. Wal hadis hasanahu asy-syekh al-Albani rahimahullahu taala fi sahih an-Nasa'i rahimahullahu taala wa ghafara lah. Adalah. Ini beberapa hikmah. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Al-Imam As-Sanani rahimahullahu taala berkomentar setelah membawakan alasan-alasan di atas, Al-Imam As-Sanani menyatakan wa yuhtamal ay yasumahu li hadhihi al-hikam kulliha. Wa yuhtamal ay yasumahu li hadhihi al-hikam kulliha. Dan mungkin saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa Sya'ban untuk hikmah-hikmah tadi semuanya. Paham ya? Untuk hikmah-hikmah tadi. Enggak ada masalah. Mungkin yang pertama, mungkin yang kedua, mungkin yang ketiga, mungkin yang keempat, mungkin yang kelima. Sekian banyak hikmah-hikmah tadi. Mungkin Rasulullah berpuasa untuk tujuan-tujuan tadi. Masya Allah. Ada permasalahan puasa di bulan Sya'ban. Pembahasannya berikutnya ialah yang masyhur dan ma'ruf di kalangan kaum muslimin, yang mereka kenal dengan istilah puasa nisfu Sya'ban, shaum nisfu Sya'ban. Puasa khusus, ya, khusus. Puasa khusus di bulan Sya'ban, di pertengahan Sya'ban. Tentang masalah ini, kana bidina azakumullah, dirinci. Puasa pertengahan Sya'ban itu dirinci. Yang pertama, kalau dia puasa pertengahan Sya'ban itu memang kebiasaan dia setiap bulannya, fahadza jaiz, maka diperbolehkan. Jadi pahami? Pengertian kebiasaan di sini ialah seperti contohnya dia ini punya kebiasaan puasa 3 hari dalam sebulan, yang disebut dengan Ayyamul Biyub, hari-hari putih, yang kemudian diistilahkan oleh orang Jawa poso mutih, puasa mutih. Kalau poso mutihnya yang disebutkan dalam hadis ini, ya sunnah. puasa 3 hari tanggal 13, 14, 15 dalam setiap bulan Hijriah. 13, 14, 15 Hijriah setiap bulannya. Dan kira-kira puasanya sama, dimulai dari terbitnya fajar fatih sampai tenggelamnya matahari. Ada poso mute, ada poso mute sing sunnah ya iki. Paham ya? Kalau memang dia puasa pertengahan Syaban itu memang kebiasaan dia tiap bulan demikian, puasa pertengahan bulan, poso mute yang sunnah tadi, ya enggak apa-apa. Maka dia puasa 13, 14, 15 Syaban. Baik kata, dia puasa tanggal 13, 14, 15 Syaban. Ada sunnah dan tidak mengapa. Jadi paham? Hada huwa. Hada ya juz. Adapun ini rincian yang kedua. Adapun ikhwana fiddini azakumullah, kalau dia secara khusus mengkhususkan nisfu Syaban, pertengahan Syaban untuk ibadah puasa dan tidak puasa di hari-hari yang lainnya, khusus mengkhususkannya untuk puasa, maka ini tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La asla lahu, tidak ada asal muasalnya dari agama ini. Adapun hadis yang biasa disampaikan oleh orang-orang bodoh tentang hadis di depan masyarakat yang bodoh juga, yang awam, mereka biasa ya ikhwan menyampaikan hadis, hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Rasulullah bersabda, "Idza kana lailatun nisfi Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha." Kalau sudah malam pertengahan Syaban, kalau sudah malam pertengahan Syaban, nisfu Syaban, maka hendaklah kalian qiyamul lail, salat tahajud nisfu Syaban, dan hendaklah kalian puasa di siang harinya, puasa nisfu Syaban. Ini yang sering dibawakan. Hah? Katanya mereka kalau sudah malam nisfu Syaban, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan turun ke langit dunia dan akan mengatakan, hal min mustaghfirin fa'afirullah, hal min mustaghfirin fa'afirullah, wa hal min sa'ilin fa'u'tiyah, wa hal min mustamnihin fa'amnahah. Persis kayak hadis nuzul, kayak hadis nuzulnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim, hadisnya Abu Hurairah. Ini bukan untuk malam ketiga malam terakhir tadi, tapi untuk nisfu Syaban. Ini yang sering mereka bawakan. Amma hadis ini, wahai juhala, hadis ini palsu. Palsu ini. Sebab di sanadnya ada seorang rawi yang palsu, pemalsu hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya, dan di sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abu Bakar. Namanya Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad bin Abi Sabrah. Abu Bakar bin Muhammad, Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad bin Abi Sabrah Al-Madani. Al-Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan, "Laisa bi syai' kana yad'u al-hadis wa yakdzib." Enggak ada apa-apanya orang ini. Laisa bi syai'. Enggak ada apa-apanya orang ini. Ini orang yang biasa memalsukan hadis dan pendusta. Biasa berdusta memalsukan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. selesai urusannya. Sehingga ini bukan hadis, tapi hasil rekayasanya Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad Al-Madani tadi, sang pemalsu hadis ini tadi, dan dihukumi maudhu', dihukumi palsu hadis ini oleh Al-Imam Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Maudhu' palsu, hadis yang palsu itu bukan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi hasil rekayasa bikinannya orang tadi, maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ngotot lho Pak Yai. Ayo. Paham? Dikarenakan hadis ini khonafidini azakumullah palsu, maka tidak ada contohnya, tidak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW mengkhususkan, lihat bahasanya ya, mengkhususkan puasa nisfu Sya'ban. Tidak ada itu. Bahkan yang ada ialah pernyataan-pernyataan para ulama besar kaum muslimin yang menyatakan bid'ahnya puasa tadi, dimasukkan termasuk perkara yang bid'ah mengkhususkan nisfu Sya'ban dengan puasa. Di antara yang menyatakan demikian ialah Al-Imam Abu Ishaq Al-Gharnati Asy-Syatibi, dikenal dengan julukan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, dalam kitab beliau Al-I'tisam, tatkala beliau membicarakan tentang definisi bid'ah dan menjelaskan tentang ciri-ciri bid'ah, beliau mengatakan wa minha iltizamul ibadatin mu'ayyana fi awqatin mu'ayyana lam yujad laha dhalika ta'yin bis syari'ah. Dan di antara ciri-ciri bid'ah ialah memegangi ibadah, terus-menerus beribadah dengan ibadah-ibadah tertentu pada waktu-waktu tertentu, yang mana ketentuan tadi tidak terdapat dalam syariat. Ibadahnya itu khusus puasa misalkan, atau sholat misalkan. Paham? Nah, ibadahnya ini dilaksanakan pada waktu yang tertentu pula, auqat ma'iyyah, waktu yang tertentu. Nah, ketentuan waktunya tadi tidak ada dalam syariah, tidak ada dalam sunnahnya Rasulullah SAW, maka termasuk perbuatan bid'ah. Beliau mencontohkan kaltizami siyami yaumin nisfi min sya'bana wa qiyami lailatihi. Plak, langsung contohnya sesuai dengan pembahasan. Seperti pelaksanaan puasa di hari nisfu Sya'ban, puasa nisfu Sya'ban dan tahajud pada malam nisfu Sya'ban. Nah, dimasukkan oleh beliau termasuk kebid'ahan. Juga diterangkan oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala wa ghafaralah, di dalam kitab beliau Iqtida'u Siratil Mustaqim Mukhalafatu Ashabil Jahim, yang dikenal dengan kitab Al-Iqtida, di halaman 302, beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan fa'amma sawmu yaumin nisfi mufrada fala aslalahu bal ifraduhu makruh wa kadzalika itikhaduhu musiman tusna'u fihi al-at'imah wa tadhharu fihi az-zinah huwa min al-mawasimi al-muhdathah al-mubtada'ah allati la asla laha. Adapun puasa nisfu Sya'ban secara khusus, kata beliau, secara khusus ini mengkhususkan nisfu Sya'ban dengan puasa, maka tidak ada asalnya sama sekali. La asla lahu, tidak ada asal muasalnya dalam agama ini. Bahkan mengkhususkannya dengan puasa itu sangat dibenci dalam Islam. Demikian pula menjadikan nisfu Sya'ban sebagai acara musiman, acara tahunan. Dibikin makanan-makanan di hari itu. Nah, bikin makan-makanan, acara makan-makan begitu. Kue-kue, apem-apem, bikin apem atau bikin apa, jebol atau bikin apa atau bagaimana, makanan apa. Nah, kemudian tampakkan perhiasan-perhiasan ketika itu, orang mengenakan baju yang indah-indah. Nah, menjadikannya sebagai musimannya seperti ini, kata beliau, itu termasuk musim, musiman-musiman, acara-acara musiman yang bid'ah, yang tidak ada asalnya sama sekali. Aywa, hakadha ditegaskan langsung dengan nyata jelas wadih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wa ghafaralah. Bid'ah di ayat. Adapun ulama sekarang ini, mereka semuanya berteriak menyatakan bid'ahnya mengkhususkan nisfu Sya'ban dengan puasa. Di antaranya yang menyatakan demikian ialah Al-Allamah Al-Syeikh Samahatul Walid Fadilatul Mufti Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Bas rahimahullahu ta'ala, dalam kitab beliau At-Tahdhir Minal Bid'ah, beliau pernah menyatakan ikhwan fillah ini a'zakumullah, Syekh bin Baz hada, wa min al-bid'ah allati ahdathaha ba'dun nas bid'atul ihtifal bi lailatin nisf min sya'ban wa takhsis yawmiha bisiyam wa laysa 'ala dhalika dalilun yajuzul i'timadu alaihi. Termasuk kebid'ahan, kata beliau, yang diada-adakan oleh sebagian orang ialah bid'ah perayaan nisfu Sya'ban, mengkhususkan harinya, mengkhususkan hari nisfu Sya'ban dengan puasa. Dan ini tidak ada dalil yang bisa dipegangi dalam bab yang seperti ini. Beliau mengatakan bid'ah. Beliau mengatakan lagi, wa mimma taqaddama min al-ayati wal ahadithi wa kalami ahli al-'ilm yattadhihu li talib al-haqqi anna al-ihtifala fi lailatin nisf min sya'ban bis-salati wa ghayriha wa takhsis yawmiha bis-siyam bid'atun munkarah 'inda akthari ahli al-'ilm wa laysa lahu aslun fi asy-syar'i al-mutahhar bal huwa mimma hadatha fil Islam ba'da 'asr ash-shahabati radhiyallahu ta'ala anhum. Dari ayat-ayat, hadis-hadis, penjelasan-penjelasan para ulama yang telah lewat, jelaslah bagi siapa saja yang menghendaki mencari kebenaran bahwasanya perayaan nisfu Sya'ban, merayakan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah salat ataupun yang lainnya, mengkhususkan nisfu Sya'ban dengan puasa, itu ialah kebid'ahan yang mungkar, kebidaan yang mungkar menurut kebanyakan para ulama, tidak ada asalnya pada syariat Islam yang suci ini. Bahkan perayaan itu termasuk perkara yang diada-adakan dalam Islam setelah generasinya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wah, haiwa. Nama ikhwan. Ini semuanya ikhwan fillah azakumullah. Pernyataan-pernyataan para ulama tadi mengacu pada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amal yang dalam tuntutan dari kami, maka dia tertolak. Akhrajahu Muslim min hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beda, beda. Yang mereka istilahkan dengan salatul alfiyah, ada beda. Ternyata ya Ivan, saya anggap, saya kira, saya menduga, saya pikir soal dia itu ialah 1000 rakaat ya Ivan. Ternyata enggak. Enggak 1000 rakaat. Hah? Alfiyah itu ialah salat 100 rakaat. 100 rakaat. Salat 100 rakaat. Hah? Kalau yang kemarin kita duga-duga, kita kira 1000 rakaat. Ya apa pelaksanaannya? 1000 rakaat enggak cukup jamnya. Hah? Ternyata dijelaskan oleh para ulama, pengertian salat alfiyahnya mereka itu ialah salat 100 rakaat. Loh, kenapa kok disebut dengan salatul alfiyah? Apa artinya alfiyah itu? 1000. Salat 1000. Karena mereka meyakini khonafidina azakumullah, orang yang salat 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban itu ganjarannya seperti Lailatul Qadar. Eh? Yang orang yang beramal ketika itu ganjarannya seperti orang yang beramal selama 1000 bulan. Sehingga disebut dengan salat alfiyah. Allahul mustaan. Anak neh, anak neh. Eh, ini malam qadarnya ashabun nusfi. Hah? Ashab Sya'ban hada. Apa Sya'ban lagi? Sya'ban hada. Hah? Apa itu Sya'ban? Warak, warakan. Ya, karena pada malam itu ya kan biasanya orang-orang ashabul bid'ah tadi itu, para mubtadi'-mubtadi' itu tidak semata-mata salat. Perayaan-perayaan nih, mangan-mangan, eh, makan-makan enak, nyembelih ini, nyembelih itu, eh, keluar minuman ini, minuman itu, jajan ini, jajan itu, warak. Sehingga pasnya disebut dengan ashab Sya'ban, bukan Sya'ban. Kalau yang ashab Sya'ban kelaparan, loh kenapa? Sering puasa. Agaklah banyak puasanya. Amma halan tidak, tidak pernah puasa. Tapi puasnya pas khusus pertengahan Sya'ban. Puasanya sehari, mangannya oke. Sehingga Sya'ban hada, ashab Sya'ban hada. Allahul musta'an. Hadirin. Dari mana lagi mereka mengatakan tahajud pada malam misi Sya'ban itu kayak Lailatul Qadar 1000 bulan. Malam Qadar salat tarawihnya cuma 11-13. Kalau dapat malam Qadar ya 1000 bulan. Ngapain kamu kemudian capek-capek? Hah? Dengkulnya capek, jebol kabeh. Hah? Kakinya bengkak-bengkak. Boyoknya sampai teot-teot. Salat rakaat itu. Allahumma musta'an. Bid'ah, bid'ah ya ikhwan. Sebagaimana yang disebutkan, dinyatakan dengan tegas tadi oleh para ulama kita, Al-Imam Syatibi wa Ibnu Taimiyah والشيخ ابن باز رحمهم الله تعالى وهكذا أئمة آخرون para ulama yang lainnya. Sehingga ya ikhwan, puasanya mutlak, tidak mengkhususkan pertengahan Sya'ban dengan puasa. Puasa kalau ingin sesuai dengan sunnah Rasul, puasa Sya'ban ya puasa bagaimana sunnahnya beliau, Senin Kamis, puasa Daud, puasa sehari, buka sehari, atau puasa 3 hari dalam sebulan, 13 14 Sya'ban wa hakadha. Hadza. Masyaallah. Pembahasan yang berikutnya ialah pembahasan tentang permasalahan apa hukumnya berpuasa setelah pertengahan Sya'ban. Apa hukumnya puasa setelah pertengahan Sya'ban? Artinya, kalau Sya'ban sudah mencapai tengah-tengah bulan, apakah masih diperbolehkan berpuasa sunnah atau puasa qadha atau puasa kafarat setelah itu, dari mulai tanggal 16, 17 sampai belakang, apakah diperbolehkan? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Jamahirul ulama, mayoritas besar para ulama berpendapat tidak mengapa. Mayoritas besar para ulama menyatakan tidak mengapa, dikarenakan tidak ada dalil yang melarang kaum muslimin untuk berpuasa setelah pertengahan Sya'ban. Yang ada larangannya ialah larangan mendahului puasa Ramadan, larangan mendahului Ramadan puas dengan puasa sehari atau puasa dua hari. Itu yang dilarang. Adapun setelah pertengahan Sya'ban, tanggal 16, 17, 18 terus sampai tanggal 27 Sya'ban, diperbolehkan. Sebab tidak ada larangan sama sekali. Ada pendapat jamahir ala ulama. Pendapat yang kedua ialah pendapatnya al-Imam Syafi'i. Dan yang semadhab dengan beliau, Syafi'iyah, dan yang lainnya, menyatakan tidak diperbolehkan memulai puasa sunnah, tidak diperbolehkan memulai puasa sunnah setelah pertengahan Sya'ban. Setelah pertengahan Sya'ban, mereka berhujjah berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibn Majah wa Nasa'i wa Ibn Hibban wa Al Hakim, semuanya dari jalan Al-Ala bin Abdul Rahman Maula Furqah. Al-Ala bin Abdul Rahman Maula Furqah dari bapaknya Abdul Rahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu hatta Ramadan." Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu hatta Ramadan. Bila Sya'ban telah mencapai pertengahan, bila Sya'ban telah mencapai pertengahan, maka kalian jangan berpuasa hingga datangnya Ramadan. Ini argumentasinya al-Imam Syafi'i dan yang sependapat dengan beliau. Hadis ini ya ikhwan disahihkan sama al-Imam Tirmidzi wa Ibn Hibban wal Hakim wa Tahawi wa Ibn Abdul Bar dan yang lainnya. Dihasankan oleh mereka, hadis yang mensahihkannya dikarenakan zahir sanadnya memang hasan atau sahih. Al-Ala bin Abdul Rahman Khuduq atau Fiqah, Abdul Rahman bapaknya Fiqah, wa Abu Hurairah sahabiyun jalil. Ini pendapatnya mereka. Was-shawab ikhwan, yang benar ialah pendapatnya jumhurul ulama, pendapatnya kebanyakan para ulama yang menyatakan tidak mengapa, tidak mengapa, tidak mengapa berpuasa sunnah walaupun Sya'ban telah mencapai pertengahan. Adapun hadis Abu Hurairah ini yang dijadikan dalil oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ini hadis yang mungkar, hadis yang ganjil, diingkari oleh para ulama. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Beliau menjelaskan wa ikhtalafal ulama'u fi sihhati hadzal hadits thumma fil 'amali bih. Para ulama berikhtilaf tentang sahihnya hadis ini dan dalam perkara mengamalkan hadis ini. Fa'amma tashihuhu fasahhahahu ghairu wahid minhum at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim wa Thahawi wa Ibnu Abdul Barr. Adapun pensahihannya, maka hadis ini disahihkan oleh banyak para ulama, di antaranya oleh Al-Imam at-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al Hakim, At-Tahawi, Ibnu Abdul Barr. Wa takallama fihi man huwa akbar min haula wa a'lam. Namun kata beliau, hadis ini diperbincangkan oleh para ulama yang lebih besar daripada ulama-ulama tadi, para ulama yang lebih alim daripada ulama-ulama tadi. Wa qalu huwa haditsun munkar, mereka mengatakan hadis ini ialah hadis yang mungkar. Mungkar, mungkar apa tadi? Mungkar, hadis yang sangat ganjil yang tidak bisa diamalkan. Di antaranya yang mengatakan mungkar ialah Abdurrahman bin Mahdi wal Imam Ahmad wa Abu Zur'ah Ar-Razi wal Asram wa Dharqutni wa ghairuhum min al-a'immah al-kibar. Mereka ikhwanabitina azakumullah menyatakan hadisnya Abu Hurairah ini mungkar dikarenakan bertentangan dengan hadis Abu Hurairah juga yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal-Imam Muslim bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan La tuqaddimu Ramadan di saumi yaumin aw yaumain. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau puasa dua hari. Ini yang sahih. Bukhari Muslim riwayatnya dari sahabat yang sama. Larangannya itu kalau puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan, menunjukkan kalau tiga hari sebelum itu, empat hari sebelum itu tidak mengapa. Dan itu lebih sahih. Naam. Masya Allah, masya Allah. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kata Ibnu Rajab Al-Hanbali, fasara al-hadithu hina idzin syadzan mukhalifan lil ahadits sahihah. Maka hadisnya Abu Hurairah yang dijadikan hujjah oleh Al-Imam Syafi'i tadi ialah hadis yang ganjil yang menyelisih hadis-hadis yang sahih. Dikarenakan ganjil dan dhaif, lemah hadisnya, maka yang shawab, yang benar ialah pendapatnya jumhur ulama, kebanyakan para ulama, tidak mengapa berpuasa sunnah setelah pertengahan Syaban. Adapun yang dilarang ialah puasa satu hari atau dua hari sebelum Ramadan dengan nas hadis tadi itu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tuqaddimu Ramadan fi shaumi yaumin aw yaumain. Kalian jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau puasa dua hari, illa shauman yasumuhu ahadukum, kecuali puasa yang biasa dilakukan oleh kalian. Hadza larangannya. Tamam? Sehingga yang dilarang ialah melakukan puasa muqaddimah Ramadan. Ada yang enggak boleh? Kan puasa muqaddimah Ramadan. Hah? Ada istilah baru ya. Hah? Siam muqaddimah Ramadan. Puasa pendahuluan Ramadan. Kaono iki? Hukumnya haram? Hukumnya enggak boleh dengan nas hadis tadi. Sehari atau dua hari. Dikecualikan kalau orang itu apa namanya punya kebiasaan puasa dan bertepatan dengan hari itu. Sedangkan dia puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, terus begitu biasanya bertepatan pada dua hari atau sehari sebelum Ramadan jadwal dia berpuasa Daud, maka tidak mengapa dia berpuasa Daud dengan nas hadis yang sama. Illa fauman yasumuhu ahadukum, kecuali puasa yang biasa dilakukan oleh kalian. Ada. Namun hanafitina asakumullah, hadis Abu Hurairah ini yang zahirnya melarang perbuatan demikian, ini ternyata secara zahir pula bertabrakan, bertentangan dengan hadis Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari wal-imam muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seorang, hal sumta min surari hadha syahri syai'a, seperti riwayatin syahri sya'ban, apakah engkau wahai sahabatku sudah berpuasa surar bulan ini sedikit? Dia mengatakan la, belum ya Rasulullah. Qala fa idza aftarta fasum yawmaini makanahu, kalau engkau sudah buka puasa sudah selesai Ramadan, maka puasalah dua hari untuk menggantikannya. Dikatakan oleh kebanyakan ulama, suraru hadza syahr, surar, pengertian suraru ialah akhir syai, akhir sesuatu. Sehingga pengertian hadis ini ialah, apakah engkau telah puasa di akhir bulan Sya'ban? Oh enggak ya Rasulullah. Nah, kalau begitu kamu puasa dua hari menggantikannya nanti kalau sudah selesai Ramadan. Dua hari beliau mengatakan shauman yaumain. Paham ini? Hadis ini khana bidina asakumullah menunjukkan kepada kita apa? Menunjukkan kepada kita bahwasanya hadis ini di menunjukkan bolehnya kita puasa dua hari sebelum Ramadan. Nah, kata. Terus bagaimana dengan hadis yang sebelumnya yang melarangnya? Hari ini fana fitina azakumullah, ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan dijamak, dikompromikan antara hadisnya Abu Hurairah dan hadisnya Imam Husain, dikompromikan. Mereka mengatakan hadisnya Abu Hurairah yang menyatakan larangan itu hukumnya makruh saja, tidak sampai tingkatan wajib. Ala qaul jumhur. Terpahami? Hukumnya makruh saja. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya yang benar ialah hukumnya haram, tetap haram. Sesuai dengan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Lalu bagaimana ada hadisnya Imran bin Husain? Mereka mengatakan hadisnya Imran bin Husain ini dijelaskan dalam riwayat yang lain. Riwayat yang sama, hadis yang sama, riwayat Muslim. Disebutkan di situ dengan lafaz hal sumta min surrati hadza syahri syai'a, dengan kalimat surratun. Surratun artinya apa ya, Pak Nak? Iya, surrat. Suratun artinya apa, Bang? Hah? Nah, arti asalnya apa suratun? Pusar, gitu. Ada suratun itu pusar, gitu. Ada suratun. Yang namanya suratun itu pusar. Dan yang namanya pusar di mana ya, Pak? Di tengah-tengah badannya orang. Sehingga maksudnya hadis Imran, apakah engkau telah puasa pertengahan Sya'ban? Paham? Apakah engkau berpuasa pertengahan Sya'ban? Qala la. Sehingga yang dimaksud dengan hadisnya Imran bin Husain ini ialah ayyamul bidh, puasa hari-hari putih tanggal 13, 14, 15 Sya'ban. sehingga tidak bertentangan, diterangkan dengan riwayat Imran juga yang sama, sehingga yang dipakai ialah hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan ini ikhwan fillah azakumullah, pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Naam. Dan ini ikhwan fillah azakumullah yang dikuatkan oleh Al-Imam Ar-Ruyani, dan dikuatkan oleh Al-Imam Sun'ani, dan dikuatkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala, dan yang lain-lainnya. Wa hadza huwa sahih, sehingga hukumnya haram, tidak diperkenankan. Adapun hadisnya Imam Husain, itu yang dimaksud ialah puasa pertengahan Syaban. Dan pembahasan yang terakhir ialah pembahasan tentang saum yaum syak, nu'ajiluhu insyaallah taala. Insyaallah kita tunda pada pertemuan yang berikutnya, bergandengan dengan pembahasan tentang masalah ru'yatul hilal biiznillahi taala, pembahasan hikmah kenapa dilarang berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan, dan juga pembahasan tentang masalah yaum syak biiznillahi taala. Walhamdulillahirabbil alamin, naktafi ila huna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.